Mulyawan nek liwat jupa. Aduh. Wong saiki gak peduli wis anak-anak kepingin gudho prawan sampe ketatap beca. Paribasane wak urang gak ono buntute. Tuku cewek mele sing ngireng wong wis tuwa bolak-balik motong. Kepulauan Indonesia uga disebut Dwi Pantara, artine pulo-pulo di antara dua bang anuaya. Benua Asia dan Australia uga samudra Pasifik lan samudra Indonesia terdiri soko suku-suku bangsa Aceh, Batak, Uku, Minangkabau, Lampung, Jogja. Bagui Banjar Jaya, Tengger Jawa, Madura, Bokes Makassar, Toraja, uga Minangkabau. Gorontalo, Sangir, Sadak, Sumbawa, Flores Timor, Bangka, Ambon, Ternate, Iria, Lang, Jombaya. Senajan terkiri soko suku-suku bangsa, tapi semboyane Bhinneka Tunggal Ika. Soko cabang sampai Merauke, mulo iku kabeh tutu Allah Atenjai. Najan lio suku lang akamane, tapi bersatu bangun yang ragu. Toleh bojo tak jalan-jalan, tapi nek toleh jojo rojo kangelan. Ojo gawe coro cerampangan, akhiri oleh wong wedok nek sing jagoan. oleh putru. Pak wong wedok sing gak neriman kula kawene wani bare wong lanang. Blonjo wis cukup ngomong te kurang wong wedok ngono iku gak kene gawe pedhare. Blonjone kurang gawe ngringi pole matae cuma dede gak tau adus ambune rambute sampe tengi sing lanang budal nyambut sing wedok budal bunyi wong wedok ngono iku pancene sembrono soal rumah tangga mulo gak dipentingno gumane wis ayu nang wong lanang tega lek sing lanang budal nyambut gawe sing wedok nglebokno bathara kala sing lanang teko dheweke gawe jalaran tekane telat jare den duwe simpenan teko kesel-kesel sing lanang tidak kekeran mulo akhire sing wedok ngajak pegatan mulo keturutan dulur saiki dadi rondo pancen iku sing dikarepen no jare wong rumah tangga iku marai soro sing enak urip ijen iso nglumpukno donya karepe mono emo nyekel duwe dadi bentino mangani sate-satean kentang lan pete bareng gak nyekel duwe dheweke duwe taktik nyambut gawene budal bengi dadak bare gowo plati budal bengi kira-kira jam setengah pitu ditutno arek lanang-lanang barek guyaku sopo no peteng-petengan berasak-berasak no tengah tebu bareng plastik di beber gludak-gludung dadak badak jatuh kapan mau kapan yo ayo melaku-melaku ya ayo mulai Lambine ya kembaran, cewek ya kembaran. Kalunge ya padha ae. Mbok nom setengah kilo, mbok tuwek ya setengah kilo. Tapi kabeh wesi. Lek umat dipunya umat kota lek gak kredit ya gak iso tuku. Nah, kan. Kari me telu gawe kelu sak rodane bemu. Aku pian yo wis tau ngesir arek wedok sing rupane ayu. Kira-kira jam setengah telu tak totok lakwane dicukupi aku. Kira-kira siagam aku malin, aku bayu di pasu ping. Aku nyelentung nang buline jedeng, asu tak sawat dadak kain-kain. Tak belani tak totok lawane, mulo kesuwen tak buka dewe. Duk jeruk peteng gak ono lampu. Lebu kamari anak edata keliru babone. Cindi-di kambandi beno mabu apena kende. Bengi-bengi kadik gawe topi. Budo arek wetok sampe kecemplung kali. Bareng entas tawa ikloncum keroso adem atine bengong. Boleh ngalor leh tiwat jeruk kampung. Ono kiri api-api kok yo diambung. Boleh ngalor leh tiwat jawak kong perlu nendang toto oma. Lebune ke susu ketatap lawang tengah. Tiba kejengkang kato e bedang. Kurungan kong terus gak lilir. Wong gak ngerti nek ono sing nyandik. Kato e bedang dewe e gak ilim. Bareng ono opa-opa dada didi kepucing. Malah tegus leh. Namung semanten kidungan kula sae lan boten kemboroko ana ado. Halo nyo. Oh, Kartolo. Paras ah. Waras lah. Lah iya waras koyo ngene kurune lha lek loro kari sak pire? Sak beting bae. Ya iki lho, jane ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iki. Lah kena apa? Kena jotos kuwi. Ojo murang-muringan ta kono iki. Kon kae cilik durung tau mimisen to kene. Ojo mangkelan ngono lah ngancane awake guru mikir apa sih? Lho, iki kon ngaranin aku ya apa sih? Guru. Guru. Tiru. Lah ya apa? Iki ngono gak guru. Ya apa ya? Balung gak dibawa daging. Ay, dia podo ae. Gak ngono mikir apa sih? Oleh gak sedih ya apa lo, wong urip ana ndek kutho. Iya, terus. Kakek penggawe aku ki rok-rok asem. Sedina nyambut gawe, rong dina prei. Rong dina nyambut gawe, telung dina hari besar. Anake piro kabeh? Papat. Omah pinggir rembong. Kakek omah pinggir rembong. Arek si cili. Lulu temenan. Si bendoane mangan. Semego-semego. Upama pitik. Ya. Pakai selambere. Nah iya sih. Apa pakai selambere? Iku lho. Pitik sih semelambere-semelambere. Karepku ngono lah. Kecantol luntu ya. Ayo pomo petik sik semlambre-semlambre doan-doane mangan pomo arek sik doan-doane nyucuk lak ngono. Omong amu rumangsaku anakku ki doro ngono ta. Panjene jumpek anyene. Arek cilik wis sak ketoke. Lho temenan. Lho isuk ana ini-ini wong dodol es. Gak ngerti nek wong tuwa gak nyambut gawe arek telu njaluk es kabeh. Wong tuwa gak nyekel duwe. Wadah nelongso lho. Iya, awan titik ana mikul soto. Mesthi anakku njaluk. Wong tuwa gak nyekel duwe. Wadah tambah ngersula. Lah iya war, sore titik nang omekul maye. Anakku yang njaluk emak. Omong ngamu ngono. Lah apa ana mayit kok dodono iki? Lah arek cilik mosok ngerti lek mayit ta terima wong dodol ketuk lindri lak ngono ah. Arek papat yo gak njaluk mayit bauyar dhewe-dhewe. Kole wedi ya. Wedi lho. Mulan tah nyambut gawe yo. Ya apa sih melaku ah? Mbok nek ngono. Pendengaran tajam ta? Sopo? Eno tajam pendengarane. Tajam. Penglihatan. Lu jelas. Napas. Lu dawa. Layu. Banter. 100 kilo. Bongkok. Ngan didi. Kuat ah. Iya pak. Kuat ngan didi. Mbok nek Didik-didik ngene. Ijazah duwe ijazah. Oh, duwe. Ijazah duwe ya? Duwe. Ijin orang tua? Oh, mesti diijini. Ayo melaku, mbuh nek ngono. Ayo, begal. Tu kabula kadhate. Apa kok gak gelem? Gak sampel jane kon. Apa? Oh. Kan gak ngerti nek jaman saiki penjagaan ketat. Keamanan ketat. Kampung, iya. Maupun di jalan-jalan raya. Hansip saiki wadah iya, sudah dilebar luaskan. Apa dilebar luaskan iki? Ngomong lek ngomong cendelane buka ya ngene iki. Disebar luaskan. Lah iya, tapi carane sing dadi. Mosok. Lho, sembarang ana carane. Pene iki ojo wedi akibate. Wedi apa sih? Lho ya apa awak kecekel ngono ta? Lho jelas kok wong berbuat iku pasti iya nek berbuat api. Wong berbuat elek iku pasti dicekel e. Iya nek dicekel bapak polisi. Dicekel-cek langsung nang ngantor polisi. Iya. Nek cang dicekel penduduk. Dicang itu. Ana dicekel penduduk. Apa? Digepuki. Wah, sanggepen pijet ngalah bubuk elah pijet pijet. Bubuk apa wong balungku tur mreteli-mreteli. Tah, aku ngajak uang lek gak turune gento gak gelem aku. Iya, Pak. Lek gak turune gento ya gak gelem. Tapi kira ya aku ya krungu kabar nek kono pancene balane bajingan. Gak ngono lah, lha aku kok bajing-bajingno. Lha apa aku kon gento-gento. Wis gelem ah. Ayo gelem wis. Saiki ngene pamane penowong sugih aku wong sugih. Aku bekali. Ngono ah. Penoliwat. Aku liwat kene ya. Tak dekat ya. Iya. Mulai teko meneh. Hurta. Lho kok bijek ae apa sih? Lek gak bijek ya ngomong apa aku? Ya menyo pring ngono lho. Eh pring ah. Hurta pring. Iya. Hurta pring. Sopo iki? Kancamu menawar. Heh? Menawar. Sing garu iku sapa lah ngono. Hah? Rodok rimang takon iki. Kon iki gak kenal mune wong sugih ngono. Oh ngono. Hurta pring. Sopo iki? Wong sugih. Sugih apa? Sugih utang. Lho. Aku iki begal tak jange ngewangi nyauri utangmu kon. Tolong omahmu dolen kok. Kon iku wong sugih donya. Oh sugih donya. Hurta pring sapa? Wong sugih donya. Apa nandi? Ya gak lunga-lunga. Eh, gak lunga-lunga. Kene wong sugi remek ta ya apa? Kono nang Jakarta ngono, War. Ora ndi? Ya ya. Hurta pring sapa iki? Wong sugi. Apa nandi? Nang Jakarta. Nggowo apa iki? Gak nggowo apa-apa. Eh, gak nggowo apa-apa. Lah lek kon gak nggowo apa-apa sing tak begal bendomu kono. Nggowo tas. Nggowo tas. Hurta pring. Sopo iki wong sugih? Nggawa apa? Nggawa tas. Tas apa? Tas semen. Dudu tas semen nah. Kan di tas semen. Wah, tas kulit. Kulit apa? Kulite duren. Aduh. Kulite duren. Iya. Jaluk rong juring. Kaya apa? Di ngasap batukmu. Kulite sapi, kulite sapi. Oh, kulite sapi. Hurda, kulite sapi. Hurda, pring. Sopo iki? Wong sugih. Apa nanti? Nang Jakarta. Nggawa apa? Nggawa tas. Di sini, oh, di sini ya, tekoak. Piro kape? Papat. Jaluk loro apa? Gaya apa? Digoreng. Kita tapi brengos. Wah, arek lha pokoke gue kecoak iku. Di sini duwe. Di sini duwe. Hurta, pring. Sopo? Wong sugih. Nggawa apa? Nggawa tas. Di sini duwe, tak jaluk. Nyok lho. Aja kene cek muring-muring aku iki. Oh, ngono ah. Tak jaluk. Kaleh, kaleh, kaleh. Siapa ta ya? Lah, kon kertolo. Lah kon iki sapa? Sapa li? Sapa nek kon gak kertolo? Kon gak tau didik-dik wong gendeng ya. Eh, dadi mbang kon durung tau diraupi wong linggis aku. Kon kok. Kon gak kenal bare aku. Oh, gak kenal. Siapa saya? Tidak tahu. Gak tahu. Tidak kenal. Bawa uang. Bawa. Saya minta tidak boleh. Pilih satu di antara dua. Pilih satu di antara dua. Harta atau nyawa? Nyawa. Eh, atau harta? Nyawa atau harta? Bakar punya apa? Harta atau nyawa? Oh, iya, iya. Apa? Mbok. Harta atau nyawa? Oh. Pilih, pilih. Ah, ini kok penting. Harta atau nyawa kok pilih-pilih ya apa sih? Berat nyawa juga berat barang. Berat Jawa? Sampai berat Jawa ya. Berat nyawa juga berat barang. Jadi berat nyawa dan barang. Apa ini? Menjuruh kelambi ini. Iyalah. Rembuk-rembuk ini. Lih, kan tutupi. Iya. Rembuk-rembuk. Iya. Iyalah, ini lah gerijimu kan utak-utik. Eh? Apa? Geriji. Kan gak tahu digancu wong. Lah apa sih? Pistol. Apa? Pistol. Oh, pistol lah. Iya, iya. Saya minta Tidak boleh. Tidak boleh. Tembak. Tidak boleh. Totor. Mate. Ya, wong begal kudu ngono. Nek wonge mati barang digowo. Ngono ah. Dicoyo. Wis. Bisa ya? Iya. Saiki aja. Aku wong sugih peno begal. Engko tak dhisik iku sapa sing gegek akhire. Ayo saiki peno begal aku wong sugih. Ayo begal aku. Begale nggowo apa? Lho nggowo pentung. Aku nggowo barang ya. Lho kabolok ajate ae. Napa? Wong aku durung iso mbacok, aku kena bacok di sikil. Kon nggo apa? Berani krene. Anggo pistol. Lho, ngono arene. Aku kate mbacok 2 kilo aku kon tembak mati aku. Nah, kon nggo apa? Wis, pistul aku. Anggo bedil. Engko tak dhisik iki gange mbekel tak perang iki. Lah ya kon nggo apa pistul lah. Aku pistul. Lah nang sugih liwat cekaten. Iya. Potongannya kayak wong suki tapi gak gablek wong ini. Arek gak gemnyek kan. Potongannya kayak wong suki masih kayak gini lho. Kucing rembes saya gak duwe ya. Arek iki kok ngomel ae iki arek iki. Ayo apa? Gak diurdana ya apa? Urda kayak kan mang. Wong sik latihan dadakno golek wong suki. Urda pring. Wong dikon. Wong wetane kali. Kati nang dia? Nang kulone kali. Tak elingno dik. Apa? Tengahe kali kano uwot. Waduh, suara ni so nyongo, kano uwote. Oh, kali kalian, kali kalian. Hurda, bring, long dia, long suke. Kacau nang dia, nang Jakarta. Iya, budalo. Hari kita sedang ketinggalan cepur je. Cegaten mana luar? Cegaten, kau nyekat. Tuh tak sebut, belum nolong untune mau angkat tu. Hari ini bergerakkan tak kandak nesuari bisa non. Ayo, berka, pring. Kacau nanti, nang Jakarta. Gak apa, tas, tak galau, kalle, lo, kalle, iya, lo kalle tem, kalle, tak pakai ni. Tak lapor nampak lura. Jangan tu cecek. Kacau lo, waduh mati aku lo. Kak, kau nyatik. Kati matanya aku. Kak, kau jangan bunuh aku. Lah apa? Kau memang lak ngawiti ya? Iya. Saiki pungkas kani kau matanya aku. Aduh. Kon. Aduh. Ya apa? Sengit. Sengit gak mang lak yo kon cilo. Pungkas kani aku kati kau lapor nang Pak Lurah itu lho. Bis, ngene war. Aku nyoba pikiranmu. Iya. Nyambut galiani kak kurang tukang batu dah. Iya. Nyambut galian becak. Pokok kak begal. Kakek masa zaman saiki masa pembangunan. Nih, begal itu melanggar hukum. Iya. Lulu kalau. Siapa ya? Saparia. Anu. Saparu. Oh, Kartolo. Iya. Nggak menawar. Iya, Ri. Coba, Re. Kontram ini. Kueker. Kau ni ku geger lah. Kau nak ngurus wong geger. Pikirin sepatumu itu lo. Semirin muka kayak butungnya tekus tu nih. Iki tak sul nafing birai. Kau nak jangan nyak perkara sepatu. Sing penting lah pribadi ini. Penting aku pribadi ini bener kata lo. Mana kabar aku? Bisa nak bangunan ngunu, aku nak rukun. Rusak. Nek gak rukun. Mesti rusak. Ada kupingnya tambah menjelekan mana? Mana kabar aku boleh rukun? Ya. Umpamanya ada rusaknya motor. Ya, reparasi sanggup memperbaiki. Mulai bener ya. Nah, rusaknya sepeda. Garasi. Rusaknya untu. Ngomong-ngomong gak enak hari ini. Masa, re, taruh ngomong wong itu. Mbak ini gila anjang sana namanya konco. Ada apa sih, Tri? Ada kabar mengesankan. Masa? Lulu. Ya, aku ingin lah nulung wong dah. Syukur tak, wong urip itu wajibnya tertolong. Wong apa itu? Nulung wong wedok. Ebe wong dempil. Pok kan iku padane. Lentrik wong dhewe. Wong wedok? Iya, wong tolong. Heeh. Secarae wong wedok iku lak wis penggawe amu. Nek itu gak nolong. Lah apa? Lho, wis penggawe amu. Adi-adi lodong iku. Lho, iku pengalane arek iki lak nolong wong wedok aja kuwatir. Terang-terangan ya, irung nek kadhe ndukure irung kadhe ana caplake. Wis. Tidak, tidak capek, Rek. Kalau dikolehmu menghina itu. Wong wedok apa kok tolong? Ini kandeng-andeng. Tak tolong, Rek. Tak dulu wong wedok itu mangkok wedok mulai cilik. Oh, tadi kandeng apa ini? Terus tak gawa mulai. Iya. No, omay, Rek. Rong dino, gak doyan mangan. Mati, saya itu. Lu? Mati? Mati polos sih, kau. Sak jendik-jendik aneh, ya? Ah, ya kabe, war, wong mati, kok. Berarti kamu mati, nang mati. Ya lek cecok. Cecok ngono ah. Buntute tugel sik sapa gal-gal. Ya kabeh mati wis. Wis mati. Wong mati kok gak iso lak kebacut ta. Gak mungkin sapari paling yo gawe gawe. Wis kumpul wong-wong marai jatuh hai prestise. Waduh. Eh, sing penting wong sik enom dhuwit katik nyekel. Gelar wedok. Saiki nek kata arek wedok, waduh. Pikirane yo koyo gak karo-karuan katik macak arek saiki gak karo-karuan. Engko idepe kurang ditambahi diwalik. Buk motone diwalik pisan. Hai. Iku sapa iku? Wah. Ngene iki ya apa ya? Nandi anake. Nah, iko. Iki arek ingat-ingatan iki. Pokoke arek mesti gegeran nembe untuane tak mbek dulure mesti tulung-tulungane gampang iki. Lho, Dek. Lho, sampean tukang becak ta? Nen? Tukang becak. Ngeten gak tukang becak. Jalan apa? Tukang batu nih. Sama ini ngawur orang celonanya licin. Sepatu pote. Kelambinnya pote. Ngolek kaos kaki ganok sikil tak bunder kobot. Ini ada. Ya mau tenang sih. Sama ini pun mau tenang sini. Ini ganteng terus gak gelem becak. Kadang-kadang ganteng nyopet jenteng. Ini boten sih lah nopo. Lah nopo sih kasih lah nopo. Tuan ini botol tukang becak. Bama kulon tukang becak lah nopo. Adanya kan ngeterakan kulon. Yang pun di? Langsung. Masuk teng pundi? Mriku lho nyabrang. Heh? Nyabrang. Kok nyabrang no? Nggih, sampean napa timbang nganggo sampean sabrangaken kula. Tumang sama aku iki yuyu kangkang lah. Lah sampean nyarap mawon gak becak ya japlak. Wong ganteng iki koyo ngene delok ayang-ayangane wis ganteng ngene lho no. Kok delok potongane wong brengose gak jangkep ngono kok. Tapi lak sedep. Sedep makane gumbul bumbu nek turu. Toro, ambune ambu kecoa. Kok anggap aku iki bothekan ta ya apa? Wah, jrek. Rambuté ngembang bakung. Apa ae? Wah, tumone rek, wakee gitu. Kok sampean teliti teko tumo bareng iki tumo ku akeh apa? Lah karo nempetan ana nduk kene. Lah masamu bedes aku ngetani. Ah, dan wah, dah. Oh, ada banggaan ning gitar. Rocky. Anjene. Rocky anyar rek. Iya, sik tas tuku e. Kok alumi lho sepuan iki rupane. Ngene kok kurang ajar sih. Buka rahasia wong tengah dalan masih sepuan gak sepuan lak urusaku sih. Lah ngene jungkar-jungkir lho tengah pasar yo. Ton. Lah nang tuku pisan aku nang tengah pasar iku. Lapo? Oh, anu. Napa? Sampean pundi kliyane? Lah napa sih takon-takon sampean iki? Anu, namana? Namana? Namana ngomong wis gak teteh. Namanya siapa? Pelo yang ngomong. Jenenge sinten? Kula. Nggih. Tini. Oh, Tini. Nggih. Pun kuwatir dik lek sampean gelem kula rabi ngedi kula beton nama sampean. Lho. Tapi nggih. Sampeyan niku ya napa sih angin ta ulur-ulur? Ngenteni rendeng dhisik lek beton, soalnya nangka dereng ngusum. Soalnya niku aneh-aneh. Sampeyan ngedi napa? Anu mesti tau nggo mlayu di arisan mesti arek. Mrene kula kurang ajar ta. Sampeyan mestine sing biasa ngoten niku. Ngene iki bingung ya aku. Wis kudu gandrung. Lah napa? Sopo manis kaya sira. Ngono gak gelem amen. Lah apa amen? Wani ngapek duwe anak. Oh, sampean tau dadian iki. Dadi nopo? Dadi mlak singgo ketara. Oh, guyang-guyu. Ora apa iki. Melok ae iku. Oh. Sampeyan iki sak arep gendeng. Kono bae ini wong gandrung-gandrung wong tengah dalan. Kait aksi ngene adakno. Wis ngene wis kondo karo bapak. Lah napa? Nek dino samangku aku ora iso bali. Jenenge ratu wae. Lho ya aja menyek marang wong kaya jiwaku lho. Dadi wong kaya jiwaku. Apa kaya jiwaku? Sampeyan ngumpul ngoten ngoten ta, jenenge kula niku wong wedo ngoten ta, sampean bojone tengah dalan. Kak isi lho diwadani wong gak lali batok ngono kok digawe. Lah apa wong kula adus kene gecebok mrene. Wah, terus sepatune Dik, waduh. Napa ah, syukur nggih. Sepatune pakune tek 2 kilo. Lho iki sing sampean kula ideki mriki. Walah anu kapan anu? Kapan apa? Kawinan. Lancang. Peton mau? Nana apa sih? Jumapon. Oh, Jumapon 13. Sampean? Aku ya 13. 16 iku naga iku 16. Wah, iki mung ora rapi mesti catek-catekan terus. Sampean iki kurang ajar kayaknya iki diunjar-unjarno tambahan delodok. Anu wong tuamu sapa jeneng? Sapa wadanane? Anu. Takon wadanan barang. Omah iru aku. Sin pundi sih? Simo sih. Iya ro aku. Pian guyu lho nggih. Wis adek pokoke oleh aku untung-untungan jaluk sembarang keturutan jaluk kak klamben ah keturutan. Ya. Mantes. Bojoku sing dhisik kok. Konro. Oh, tak. Napa? Oh, mau biar tau tak obong barang wis. Ngono iku, ngono iku. Tak ora. Napa bapakku jeneng Dauk iku? Permatan tak sampe buyu-buyu wong niku lho. Nah, yuk tak gandrung. Iki lho kok nyenggol engko sing ah. Lho, ayo tah. Ah, arek iki. Halo bapak lho. Sopo? Patuh hari, bapak. Hari kian itu. Hari, sama nek sama bapak kula wedi sama. Waktu hari kok waktu halim, apa sih itu? Ayo, kandak no bapak mula tadi digudu wong lanang yang niat dunia tapi kau ni tak kayak api, kak tak oret-oret jangan kau ni. Masih ngoten ya, bang? Ngeliat jalan ngeten. Oh, kau doang tua mula muring-muring tak cucu pun bun-bunane. Ya napa? Tak cucu pun bun-bunane. Kalau bapakku teman pak, iki lo pak, awas dia tak kandak no, wong bilang orang awas kau dia tak kandak no bapak. Ayo, tak antenin duk perapatan gini duk. Apa nih? Barang tani yo, masih dukun yang ngono. Panganan sak panganan ni tak hati-hati. Jago. Pangan kelinci. Jago, kata Pak Arab aku. Lontong apa mana? Cinta senangnya mek panganan kembang-kembangan, kembang melati, sengir, kembang gading, ayit. Apa mana kembang kenongo? Ketir. Coba itu. Iyalah. Luputin dukun gak ada wangi tani. Sembarang. Duwe ya. Wangi ngondi-ngondi kok. Masa ngomongnya si cita anak macam-macam. Tepe atau lu. Sapi songo. PT oleh Leko. Komane wedhus 35. Bruwang 50. Buta 97. Alah ya opo jare iki. Ngramal ta. Tak ngono-ngono lho arek iki mang nang ndi sih? Wayah jamini kana mule bali lho lho Pak apa nak jangan ngantuk sampean lho ngantuk ya apa lah apa kon kok mule jamini lho ya apa sih aku mangkat sampean larang iya iya duwe mek titik sing ati-ati nek gowo iya iya nang pasar entenono pasare sepi terus lho aku ngenteni sepine wong mang gak mau mlebu aku ya Pak memang ngenteni sepine wong iya larang gawe larangan ta ya apa sih Pak apa awakmu iki wong blonjo kok ngenteni sepine wong iki lho gak kliru tak kon. Ya bareng wong wis sepi aku mlebu. Gak ana wong dodol belas pisan. Wis bersih padha mule kabeh. Pinter rek anakku. Kok lek Pak Bandeng. Lah kenalen apa? Lah iki, Pak. Kalene Pak Gatul. Gasul. Iya. Pintere anakku. Tak bae sih. Iya. Nah ngono aja kenalan, Nak. Jarno uripe grene tak ceker-cekerane kene. Bapak iki kok ora putih ae lho, masih bandeng ya putih, gatrol ya putih. Kan iki mang luru nggo nisan-nisan tanduran ngono ta. Iki mang Mas. Iya. Gatuku. Lah iya apa? Aku laren nduk ngene sing pinggir kali-kali. Aku nyasar. Pinggir wangan iku Mas. Lho gak medhok pergol mang, Nak. Endi? Oh pinggir kali iku mang. Oh iya anak. Mang gawon mule, Nak. Ya apa? Cek titik-titik bapak. Kon niku. Pas dong ngono ta, Pak. Saiki iki yo kanok emas iki. Iya. Dhuwit iki gak perlu jambur-amburan. Wis karo blonjo, celengi. Oh iya Nak, celeng ngono Nak, sisan bapak kaya nyatem ya. Gak mangan apa-apa. Kon niku. Yuk kau cak bandeng-bandengan, pak cili-cili ae. Terus kau tukar apa mana nak, bapak? Nah iki apa? Apa sih? Hari petik bako. Oh iya, bapak tanya neng bako. Mau bako kau tukar apa pira neng? Ya iki, mak titi. Tak milih mak titi. Iki tak keliru tambah kau neng si apa? Lo. Ya apa sih pak? Bingung aku. Kau tukar tuh, kiki mang go apa tuh kumu kiki mang? Kandhani wong wis gak ana ya mbuh tak saut-sautno sak oleh. Iki duduk mbako nak iki nak. Apa iki? Iki bodolane jagung iki rambut jagung. Kon iki ya apa bapak nak sengir kabeh bapak irunge bapak. Apa wae, lek iki dicampur mbek kobot wis tangkepen bako. Oh ngono ta iya wong ajane tukone anakku ya tak sedote nak engko. Dur ngocok banyu ta. Lho kon iki gak keliru ta. Sing godhog ngono mesti awakmu. Lah lha apa kok bapak kon godhog iku? Ya gentenan Pak, nek aku blonjo bapak sing pamon. Din. Apa? Bu gelas mang ala menggawe wedang ta ya aku. Iko mang. Iya. Apa aja? Lho, wong rasane duduk kaya duduk wedang kopi. Sama nombe? Iya. Kapok. Lha ngapa? Wong kumang kocane kecap ya diombe. Wah, niku pancene wis iso ae. Kecap wis entek. Terus kan mah lho, teko pas kok mbrabak-mbrabak lha apa? Iya, Pak, aku ki mah ajane ya mangkel, mangkane wis gak mule-mule aku wis bingung aku. Lha apa kok? Tapi nangis aku isin, mosok wis gedhe nangis turu tembong ya. Sawangane. Iya ya. Iku lho aku mah digudho wong, Pak. Digudho wong? Siapa? Wong lho embung lho wong iku ya yang ganteng tapi kurang ajar ya Pak. Lho. Aku lagi waras Bapak ta. Iya ya. Wong sing sopan nang wong. Padahal aku ya wis sopan lho Pak. Ya apa wong pergi ke Bapak aku dudu kontot ta iya ya. Terus aku jangan dirabi tapi kok embung. Lho kan niku tak jangan dirabi. Iya iku Pak. Terus kon. Wong aku ya muring-muring tak. Lho bener ya iya. Ya apa? Kan kurang ajar nggih masih kula wong wedok tapi duwe wong tuwa sik duwe bapak. Bener nak ya. Ora ndakan bapak kula sampean. Bener cocok. Cocok rong ini. Ya apa? Ya apa sih rupane bapakmu? Oh, sampean nek semra bapak kula wedi. Jarene ini bapakmu. Jarene jodho. Ijo. Enggak. Jarene bapakmu. Tak cucu pe mbun-mbunane. Lho lho, sampe ngomongi tekep ngono. Sok pamane nak, kono anakku, sok pamane bapakmu dicocop kon nak ya apa nak? Aku yo melok nyocop nono. Lho lho lho. Rumah sampe bapak iki krejo ta? Ya apa lho Pak, aku muring-muring ta. Muring-muring. Tak celatu. Wah, yo ngono lah, bener-bener. Iya. Tapi aku gak seneng Pak nek gak sampean sing nglawan. Bapak kan gak nrimakno, tetep bapak kok nglawan. Ya tak golekno Pak. Wong iya apa nak wong nak? Wong blangkonan. Blangkonan? Iya Pak, blangkonan Pak. Nalun-nalun kene Pak. Eh, kok blangkonan? Entah ini arek wedok balik tangga omah sing ndi je. Iku mang terus mulai tasik budal arek iku. Lah kok aku nduk kene tadi kembang bore aku. Terus iki. Sopo? Eh. Wes. Wes, dhewe. Iku ora apa iki. Oh, iki andarane. Ganteng-ganteng. Yo enggak nganggo brengos. Yo gagas patuan. Ngono perbuatanmu. Lho iki apa sih kaitane kula apa lang? Lah napa kok sampean iki? Kok nyoba-nyoba muring-muring kok. Tapi ojo nyandak-nyandak wong tuwa. Eh, iki sing kula candak niku kapan sampean niku? Sampean kula betah-betahken ta wae lah mboten. Durung rumang tani. Lah kon salah. Enten omblong anu apa? Omblong-omblong. Enten apa sing metu-untu kaya kodhok niku lho. Kon rumang tani budare wedok. Lho. Hah? Oh wae ta? Yo. Nggih. Nah, sing aku. Nggih. Niki sih anakku. Kok ana sampe ngeten lho bapak mertua. Heh, apa kok nyurang bapak mertua? Kamu kok medenteng? oleh medeneng api gadiran aku kurang aja kon. Ayo. Tuh njoba, njoba medeneng tapi jero seneng rasane ati. Kok seneng ya, Mas? Iku lho bakal mangan tuku, mangan tuku. Lah ngopeng mantu rupane iku. Eh, gelem gak gelem tak ajar kon. Lho lah napa? Lho. Ngono ya. Lho. Aduh. Aduh. Melayu. Eh, arek blangkono. Gelendung kayak nyambut kaya, no my. Wih, jaran. Aduh. Kau ni gula apa? Kau ni gula. Aku ada di lorong baris ayam. Masih ngono gak nabrak ngono lo. Kau ni gula. Kau ni gula di lorong baris atau beruang kampung. Mulak pun aku diburu-buru. Kau kuyon tak? Iki ni nol Rio. Aku lak diundang kenduren. No. Diundang kenduren. Cari susu. Kau tak gelem kau dipaksa ngono tak? Iya, kabel ini kelompok, aku malah kari dah. Iya. Nyaut kopiai bapak keliru belangkon. Terus? Iya, gak pantas lah kabel kopian, masa aku di belangkonan dah. Iya, pantas lah. Itu orangnya masuk pegawai pakaian. Bakon belangkonan, bakon udeng-udengan. Kon kok boleh ulet ngono jiri? Maksudku ini loh, dek, ya. Kopiamu tak silie, tak iya. Boleh belangkon ngiki. Nggak entenan untuk ini. Tak ada berkat gedang itu, sak lengan-lengan. Udisik dah, kon itu apa urup gitu dah? Iya, urup. Lah, kon tak gaya? Iya. Kopi aku kan gaya? Iya. Nah, siramu, misirah aku gede, nilai gede aku, ah. Nah, kon gaya lah. Lodok ini kopi aku. Gak apa-apa, kok muri tak subul sapu tangan, ya? Hahaha. Wah, kon iya sing ngeru kalau rek ketune tak sangka wong bonongen kon. Gak apa-apa wis diluk engko tak olehno gedang ijo sing sak lengen-lengen ya entek wis aku wis paling-paling lek gedang ijo gak patah arep aku. Bisa dipercaya kata-kata. Ngapa tidur? Marek, tak sile dulu yo. Iya iya jek-jek ya. Iya wis. Iya. Entek-entekno gedang ijo ne yo Dik yo. Wis wis pangan sih sampe gak eling-eling ya. Iya. Kalian sing gede lah ya. Iya iya iya. Sing wijine nemen lho. Wah tepat temen dek, wah belangkon kita gaya apa nih kak koyok dalam. Eh, belangkon. Duh, siapa ini? Duh, saman gak lewat deh saman lah. Duh, saya kira ke diroba wak ya. Rumah sama aku anggling itu tak? Duh, saman itu sih. Duh, tata saya kira ke awal di gede ngode di plester ireng. Lah nek awakku lu saged mimpet iki. Nek awakku digedekno rumah sang cek kandhe. Lah kok nek iki saged gedekaken awak nyilekaken awak kula niku rinsang ta? Kan rumah sane rinsang ta, Gak? Nggih mboten. Anak mboten iki. Pare lho. Lho gede. Ayo. Aduh. Kan gak mlayu bahaya iki. Lho mlayu. Eh, wong bluang konan mati lho. Wong nek jane oleh rejeki lu ngipi sak ngipi kudu enak ya iki. Ma bengi yo ngono jarku yo gak turu aku tapi yo ngantuk tok ae. Lu setengah telu gak kenek ana iringane omah. Tetak lambeku dileboni orang-orang. Bar, lho ri, aras ya. Waduh, keringet temur iki. Kupingku cek kandel lah. Iya, Pak. Kupingku cek kandel. Lho, kupingku cek kandel. Lah rumah kamu dicilih sapa? Oleh rezeki war. Lho ya, oleh kedang ijo. Heh? Oleh kedang ijo. Waduh, wis tambelenger-belenger kok nek entek situ unae. Temen. Temen lah. Lho iya. Wis tulus karo ibanku mabeng. Lah iki mang ketepakan bentuk kon. Aku lah jangan itu yang kenduran tau gak sebelah kita. Lah wis budal kok. Oh, budal iku wong kabeh gawe kopi ana aku mesti belangkonan ini. Kok sawangane aku nuwek iki, Pak? Katik ngene iki, nek diaturi kenduren iki, nek katik nolak berarti kon iki nolak rezeki. Iya, wis aja kesuwen iki gaen. Eh? Lah kopiamu tak gaen iki ya. Lah merengen. Wis ta iki gawon tak tinggal diluk ae. Lah kok gak iki pantes, Pak? Gunung-gunung kamu terus anjir lo kepet. Ya berarti kon nak ngancam padiku kon nek ngono. Lho ya gak ngancam ngono ya. Ngene lho kon iki. Tak olehno gedang ijo nggo. Temen ta? Heeh, duwowo waduh. Bonggole ku wates ngono. Temen. Kon tak situ kon antarane kemlakaran kon ten ya. Iya. Ya tak tinggal ya. Temen. Nah iya wis. Iya iya. Wis pokok-pokokno imanmu kon ya. Gak enak omonganmu kon niku. Tak dawakno oleh langgung padang. Hei. Kon niku ndek-ndek pikirku ae kon niku. Iya iya. Wong blangkono. Iki pe oleh duwe iki rasane. ukurane. Pacik dicil-cili mawae. Paling dikongkon benakno genteng ya iki kira-kira. Ah, dikurangi untune. Diganti apa tadi untune? Heh. Lah kok untune menengkon prekel. Sing prekel iku sapa? Wong mangsak ngono mune mundak lemu, mundak kuru saiki tambah kari. Walung koi. Iki ya apa? Iki kawitane ya apa kaya ngono? Rumah sama ku panggil Mbak Kon. Iya. Engko tak dhisik iki bae bakal ya iki diarani. Wong guyu. Lha mboten guyu wong kari gusi tok rek guyu. Lha ayo lah ngopo iki? Tak gemui gelem gak gelem tak gemui. Iki dadi apa ngepun? Ayo, Mbak. Ayo. Lho, iki tak dhisik. Wis arek kumang bengep kabeh. Bah kon gulung kemah bangga. Aduh ya apa. Ala apa war kuat. Lho. Kau mari dikebuk ya, Pak. Lho. Kau ke susu-susu aku perlu nih ngekak. Wut, kenduran. Kenduran. Kan ini jadi nujem, tak? Aku itu semua gedang hijau, aku membeleng. Lho. Ini apa, lho? Aku itu mau gedang hijau, aku mau. Itu gedang hijau, lho. Tak ganti gedang keloto. Wut, kata hijau belangkon. Oh lapo, hut kata kenduran apa? Engkau tak disik kok sikap gagang. Ri, ya apa gedang ijo ni? Weh, tak kena mau nawar. Ri, kau jaluk mati ni pojokan pacar kau. Iku mana? Yo, kata ijol kopi aku tu jadi belangkon. Kalau asal belangkon ni mang. Nanti kau. Belangkon mang tu kau ni jebat. Iya, tu kau siapa hari? Untuk kau aku. Ya apa? Tu aku. Mulan ni kau tak doyan gedang ijo. Aku mang teko iki. Anek kon garep gedange jo iki ka jange tangangane kan ya. Ora apa, gane prauto tangki. Ora apa. Lah iya lah iki imam perkara apa sih wong kepengin ngepuk ya. Aku lah kudu arek wedok ah. Engko tak dhisik. Kon mang digepuki wong men. Iya perkara yo aku kudu arek wedok. Yo nggih blangkon iki dadi sing nggih blangkon iki digepuki. Oh, doang kok. Engko dhisik iso iso. Ayo, dewe dikepuk ilon. Bapak, Pak. Bapak, Bapak. Bapak, Pak. Bapak, Pak. Bapak, Pak. Bapak, Pak. Bapak, Pak. Bapak, Pak. Bapak, Pak. Bapak, Pak. Bapak, Pak. Bapak, Pak. Bapak, Pak. Bapak, Pak. Bapak, Pak. Bapak, Pak. Bapak, sabar wak, sabar wak, ngenteni ngonjek gedang itu. Oh, jadi petean itu ku anak. Kok gak di stop ini, ya hajur, ndak sih, Mang. Antara apa? Sekarang ya apa, Karmu? Iya, Pak. Sampai ini ngawur, cok, Pak. Kok ngawur, kan? Di sumbari, Pak, kalau mau Bapak, Kak. Berdua, sok pikir, Bapak, ayo. Ayo, kok tak pikir, saya ingin kebuik, Kak. Nah, ya apa, Bang, belangkonan hari ini? Saya memang tangan apa, sih? Bang, belangkonan. Boleh, Bang, belangkonan. Iya. Maksud tangan, kebuik. Nah, ya apa? Kon golek i perlu nih tak kon ngerabi aku. Lah kok dicela, kok dicela. Apa? Dadi kon mang gak perlu digebuki kon golek i tak jane. Tapi anake yo ngono. Nek kon rabi. Iya. Nang ngono kon gawe wacal kancane mangan gedang ijo. Lah iya dadi rabiku kancaku cek hadir ngono lho. Ya aku gak mangan gedang ijo tapi mangan gepuk sama glegeken aku. Ngeten lho Bapak mertua nggih. Panjen niki. Waduh, wisu sing lho Bapak mertua mertua. Jare sing salah brahmi sampeyan. Salah paham. Tadi dikenakan dhisik mun kesusu budal teng pundi ya. Terus anak sampean ngomong nopo lha lek sampean gebuk niki kula imbalaken wong sak pasar lha nggih wong sak buyar kabeh niku kadung emosi ya rene kok bali kula lagi sasaran wah wah emosi wah karepmu ya apa din sing iki lho Pak duduk sing gogang duduk sing lemu tadi kon pilih ya arek iki mang iya sing brengos sing iki sing cilik iku gak gelem kok lha niki kula rambute dhewe niki menawar oh tak tonyo kon gak wis kon nek njaluk tuntunan sing guru iki ya gak apa-apa ya gedele ya tak no lah iki ngene nek panjen sampean pun sadar Pak sembarang nu dipikir dhisik mboten persoalan iki tok persoalan liyane sing akibate teng gegeran niku dipikir dhisik. Nggih, ngoten. Sampeyan niku butuh anake wong nang tengah dalan. Sampeyan nek tekan kali kula nggih sampeyan nglamar lho. Ya bapakne lungguh ana. Rasa kula gak disengkut nek gak ngono. Ya apa-apa? Termasuk bapakne lungguh ana. Bapakne dilungguhi. Eh, kliru. Dilungguhi kursine. Nak ya ngono. Ditamoni. Nek meneh manang ngene nak ya, bapak iki ya gak nglarang kon ngira adikmu ya gak nglarang. Tapi carane sing apik, sing sopan. Dadi awakmu kudu nangane bapak rono, aja sampe digudhong tengah dalan gak apik. Nggih, Bos. Ya. Enggak ingkung putus. Nggih, Bun. Wis saiki ngene ae wis carane ismari loro kabeh, ayo ta. Wong limo iki ya. Ayo reneng-reneng ae. Dadi mulihno pikiran sing sumpek mang lho ya. Kira juga ya. Kepu ireng. Apa wis ah? Melakukan yang sayek-sayek ini, menari. Saya joget-joget lagi saya semua itu mana? Mana? Yo. Aku tak melu apa? Ya. Tapi bujuku jahil lah. Thank you.